Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusholli wa nusallimu ala rasulihil karim. Saudaraku, bertemu lagi dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Persoalan penting dalam hidup ini adalah membuat perubahan. Karena hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Perjalanan itu adalah linier. Maka orang harus bisa membuat perubahan. Perubahan kemana? Perubahan minadulumati ilanur, yaitu perubahan di mana orang dari hal-hal yang jelek harus memperbaiki diri menuju yang lebih baik, dari kegelapan menuju yang terang. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus siap menghadapi dan membuat perubahan itu sendiri. Dan Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dirinya sendiri mau merubahnya. Tetapi perubahan tidak mudah. Kali ini saya ingin buktikan apakah adik-adik kita yang ada di sini, Mas Yoga, Mas Radit, Mbak Putri dan Mbak Nita, apakah siap untuk menghadapi perubahan itu. Baik, sekarang saya kasih peragaan kecil saja. Kalau saya bilang gajah, katakan kecil tangannya begini. Ayo, gajah kecil. Kalau saya bilang semut, katakan besar tangannya begini. Besar. Semut besar. Kalau saya bilang kancil, katakan sedang. Ya, kancil sedang. Semut besar. Gajah kecil. Tapi kalau saya bilang kecil, katakan gajah. Nah, kalau saya bilang kecil, katakan gajah. Kalau saya bilang besar, katakan semut. Kalau saya bilang sedang, katakan kancil. Oke, kita coba bareng-bareng, ayo. Semut besar. Ya, besarnya betul, tapi tangannya jangan gini. Besar gini. Ayo, gajah. Kecil. Kecil. Kecil apa? Gajah. Tapi tangannya harus begini. Kecil. Gajah. Semut besar. Gajah. Kecil. Semut. Ya, besar. Besar semut betul, tapi besar bukan begini. Besar itu harus begini. Inilah bukti bahwa tidak mudah membuat perubahan. Maka puasa adalah, meskipun itu tidak mudah, menghentikan kemaksiatan itu tidak mudah. Orang yang sudah biasa berbuat satu kejahatan, kadang-kadang untuk merubahnya sulit. Tetapi kita harus mampu. Dan inilah yang dihargai oleh Allah. Asyamu al-imsaku. Puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang sebetulnya itu jelek, tapi harus mampu untuk kita tahan, kita rubah menjadi yang lebih baik. Bagaimana kita membuat perubahan itu? Jangan kemana-mana, saya masih bersama Kurma. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan. Dan tadi sudah kita buktikan betapa membuat perubahan di dalam diri kita sangat sulit, apalagi merubah orang lain. Karena mindset yang sudah kita bangun, kalau orang itu bilang semut, yang dibayangkan adalah kecil. Tapi kalau gajah, bayangannya besar. Pasti sebetulnya ada juga semut yang besar. Semut kalau hamil pasti besar. Gajah yang baru lahir pasti kecil. Kalau gajah lahir sudah besar, kasihan. Rahimnya seberapa nanti. Jadi karena mindset itu sulit dibangun. Artinya apa? Merubah mindset itu tidak mudah. Untuk itulah maka Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah satu kaum sehingga ada niatan, ada kemauan, ada motivasi dalam diri kita sendiri untuk merubah nasib kita sendiri. Puasa ini adalah bulan di mana kita membuat perubahan. Puasa ini adalah kepompongisasi. Orang itu ketika punya nafsu yang sangat kuat, sebagaimana ulat memakan semua daun-daun, nafsu itu dikendalikan. Untuk apa? Untuk merubah semuanya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ketika ada nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu untuk kekuasaan, nafsu politik segala macam, syahwat politik, syahwat macam-macam, dikendalikan. Untuk apa? Dikepompongisasi, sehingga ketika jadi ulat begitu rakus, menjadi kepompong, maka dia mengendalikan sifat-sifat jelek itu, maka keluarlah dari sesuatu yang menjijikkan, yang rakus, menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Maka seharusnya orang yang berpuasa, bisa merubah dirinya dari sifat ulat yang rakus, sifat ulat yang menjijikkan, sifat ulat yang tidak ada seorang pun yang mau menikmatinya, tapi menjadi kupu-kupu yang menebarkan keindahan. Jadilah manusia yang wajib, pribadi yang mempesona, sehingga pulang dari puasa kita merubah diri kita menjadi sesuatu yang dibanggakan. Jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona, jadilah anak yang mempesona. Kalau saya besar seperti mama saya, kalau besar seperti papa saya, jangan malah sebaliknya. Kalau besar jangan seperti mama, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, segala macam, maka itu bukan sesuatu yang mempesona. Inilah tujuan puasa, kita mampu merubah diri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.